Huayru mustakmalin fi fardhi taharah min raf'i hadasin aswara aw akbar walau min tuhri hanafiyin lam yanwi aw sabiyin lam yumayyiz li tawaf wa izalati najasin walau ma'fuan anhu. Ini masih meneruskan keterangan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang syarat pertama dari wudu, yaitu harus berupa air yang mutlak. Penjelasan air mutlak sudah dijelaskan di keterangan sebelumnya. Dan yang menjadi syarat selain air mutlak adalah ada catatan lain, yaitu air itu belum digunakan untuk melakukan toharoh yang fardu. Jadi toharoh yang fardu artinya bisa toharoh untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Jadi air yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, air itu tidak bisa lagi digunakan, dinamakan air mustakmal. Dan air mustakmal ini juga berlaku pada wudu orang yang bermadhab selain Imam Syafi'i. Misalkan seseorang yang bermadhab mengikuti madhab Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak mengharuskan niat di saat wudu. Jadi orang yang bermadhab Abu Hanifah, dia berwudu. Air yang telah digunakan wudu itu apakah mustakmal? Jadi dalam hal mustakmal itu yang diiktibar atau yang dibuat acuan adalah orang yang menggunakan air. Artinya seorang yang mengikuti madhab Imam Hanafi, dia tidak niat. Jadi menurut kita, madhab Syafi'i, wudu yang dilakukannya tidak sah menurut kita, karena kita Imam Syafi'i mengharuskan niat. Jadi air yang digunakan wudu oleh orang yang bermadhab Imam Syafi'i, orang yang bermadhab Abu Hanifah ini, menurut dia wudunya sah dan menurut kita wudunya tidak sah. Statusnya bagaimana? Apakah kita boleh menggunakan bekas dari air wudu itu? Jadi dikarenakan dalam hal mustakmal ini yang menjadi acuan adalah keyakinan dari yang melakukan, keyakinan dari yang menggunakan air, maka kita tidak boleh menggunakan air bekas dari wudunya. Karena walaupun kita meyakini bahwa wudunya tidak sah karena tidak niat, yang menggunakan air meyakini wudunya sah. Jadi intinya adalah air mustakmal ini memasukkan pula air wudu yang digunakan oleh madhab Hanafi, yang mereka tidak niat di saat berwudu. Dan memasukkan juga air yang digunakan wudu anak kecil. Kita tahu bahwa anak kecil yang belum tamyiz, dia wudunya ini tidak sah. Tidak sah dalam arti air yang digunakan ini mestinya tidak menjadi mustakmal, mestinya ya. Karena memang wudu yang dilakukan tidak fardu, wudunya tidak fardu karena memang belum mumayyiz. Tetapi ada satu ibadah yang dilakukan oleh anak kecil yang ibadah itu diharuskan melakukan wudu, yaitu ibadah tawaf. Jadi anak kecil yang diajak haji atau umroh oleh orang tuanya, kemudian di saat ingin tawaf anak kecil itu wudu, maka wudu yang dilakukannya itu, air wudu yang menjadi bekas wudunya itu juga tergolong air mustakmal. Jadi sebenarnya yang menjadi catatan ini bukanlah menghilangkan hadas ataupun kefarduan wudu, tetapi yang menjadi catatan air mustakmal adalah melakukan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti tadi ya, anak kecil untuk mengesahkan tawaf yang akan dilakukan, dia tidak bisa meninggalkan wudu karena memang syarat dari wudu, syarat dari tawaf ya. Air mustakmal juga memasukkan air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Dan najis ini walaupun najis yang ma'fu, nanti akan dijelaskan ya. Ada beberapa najis yang ma'fu atau yang dimaafkan oleh syariat. Qalilan ay hala kaunil mustakmali qalilan aidunal kullatain. Fa in jumi al mustakmalu fa balagha kullataini fa mutahhir. Kama law jumi al mutanajjisu fa balagha kullataini wa lam yataghayyar. Wa in qalla ba'du bi tafriqi. Ini menjelaskan tentang syarat air mustakmal. Tadi dijelaskan air mustakmal adalah air yang digunakan, telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dan tidak hanya itu ketentuan air mustakmal, tetapi ketentuan yang lain adalah air itu jumlahnya sedikit. Dan bila ada kata sedikit, bila ada kata kolil di dalam bab toharoh, maka yang dimaksud dengan kolil atau sedikit adalah kurang dari dua kulah. Jadi ukuran kurang dari dua kulah. Karena kadang satu kata di dalam kitab fikih itu berbeda bab, kata itu berada di bab yang berbeda, bisa memiliki perbedaan makna ya. Seperti kata kolil ini contohnya. Kata kolil bila ditulis atau berada di pembahasan tentang bersuci, ini bisa berbeda maknanya dengan berada di bab yang lain. Jadi syarat dari air mustakmal adalah air itu jumlahnya kurang dari dua kulah. Artinya air yang mencapai dua kulah atau lebih, yang disebut dengan ma'un kathir, selamanya tidak bisa memiliki hukum mustakmal. Jadi selama air itu banyak, tidak bisa memiliki hukum mustakmal. Ada satu masalah atau satu surah di dalam fikih, yaitu beberapa air mustakmal yang dikumpulkan sehingga mencapai dua kulah. Jadi air mustakmal ini pastinya jumlahnya sedikit ya. Jadi air mustakmal yang jumlahnya sedikit itu, yang pasti jumlahnya sedikit itu dikumpulkan sehingga menjadi dua kulah. Apakah itu menjadi suci atau tidak? Atau bahkan air najis ya, air mutanajis. Ini belum ada pembahasannya tapi ya. Air mutanajis yang dikumpulkan sehingga mencapai dua kulah, dan setelah dikumpulkan air itu tidak berubah, tidak merubah sifatnya, apakah itu menjadi suci? Ya, di dalam kitab ini hukumnya menjadi suci. Jadi ada dua masalah ya. Masalah yang pertama adalah mengumpulkan air mustakmal sehingga berjumlah dua kulah. Masalah yang kedua adalah mengumpulkan air mutanajis sehingga berjumlah dua kulah. Keduanya ini hukumnya menjadi suci. Namun di dalam air mutanajis yang dikumpulkan menjadi dua kulah ada catatan tidak berubah, sifatnya tidak berubah. Karena memang kalau sifatnya berubah walaupun jumlahnya banyak, air mutanajis hukumnya tetap akan mutanajis. Dan ini hukum yang cukup aneh ya. Cukup aneh maksudnya secara logika kita. Jadi air mustakmal dan air mutanajis ini setelah menjadi dua kulah hukumnya kembali mutohir, tidak hanya suci tetapi mutohir, bisa mensucikan. Walaupun setelah itu air itu dipisah-pisah kembali. Jadi misalkan saya memiliki air mustakmal 5 ember. Air mustakmal 5 ember. Kemudian air itu saya satukan di satu tempat. Maka air itu berubah menjadi mutohir. Lalu setelah air itu saya satukan kembali, saya pisah kembali menjadi 5 ember kembali. Dan 5 ember yang saya pisah dari air tadi ini hukumnya sudah menjadi mutohir ya, sudah menjadi mutohir. Begitu pula air mutanajis. Jadi wa in qalla ba'du bitafriqih, maksudnya seperti itu. Walaupun setelah dicampur air itu kembali dipisahkan. Fa ulima annal istimala la yathbutu ma illa ma aqillatil ma ay wa ba'dan fi sholihi anil mahallil mustamali walau hukman. Kan jawaza man kibal mutawaddi aw rukbatahu wa in ada li mahallihi aw intaqala min yadin li ukhra. Dari berbagai keterangan yang telah dijelaskan, kita bisa memahami bahwa hukum istimal tidak berlaku kecuali untuk air yang kurang dari dua kulah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, selama air itu jumlahnya melebihi dua kulah, maka tidak bisa memiliki hukum istimal. Dan syarat yang lain untuk air mustakmal adalah air itu harus sudah terpisah dari tempat yang digunakan air. Kalau wudu berarti harus terpisah dari anggota wudu, kalau mandi harus terpisah dari anggota mandi, dan kalau menghilangkan najis harus sudah terpisah dari benda yang terkena najis. Jadi selama air itu masih menempel pada objek yang digunakan, maka belum bisa memiliki hukum mustakmal. Jadi syaratnya dua ya, kalau di dalam Fathul Mu'in ini Disimpulkan syaratnya dua. Yang pertama adalah airnya sedikit kurang dari 2 kula. Yang kedua adalah air itu sudah berpisah dari objek yang digunakan. Dan perpisahan ini, perpisahan air dari objek ini, walaupun secara kasat mata tidak berpisah. Jadi istilahnya adalah infisal hukman, terpisah tetapi secara hukumnya, bukan secara penglihatan kita. Dicontohkan adalah seorang yang wudu yang membasuh tangan. Kita tahu bahwa batas tangan, batas wajib basuhan tangan adalah siku. Tetapi batasan sunnah membasuh tangan adalah hingga ke pundak, ya, pundak atau bahu. Jadi seorang yang membasuh tangan, kemudian air itu mengalir ke atas hingga melewati bahu, itu air yang sudah melewati bahu itu hukumnya mustakmal, walaupun masih tertempel di badan, ya, walaupun masih tertempel di badan. Ini yang namanya adalah mustakmal, infisal hukman, tertempel, terpisah hukumnya, walaupun secara hissi tidak terpisah tetapi hukumnya terpisah. Karena memang air itu sudah melewati batas ibadah. Batas ibadah dalam arti kefarduan membasuh tangan atau kesunahan membasuh tangan. Contoh yang lain adalah membasuh kaki. Jadi batasan kewajiban membasuh kaki adalah mata kaki. Tetapi basahan sunnah membasuh kaki adalah lutut, ya. Jadi selama itu, selama air masih berada di bawah lutut, maka air itu belum bisa mustakmal, ya, masih menempel, maksudnya belum terpisah dari bawah lutut, maka air itu belum mustakmal. Tetapi kalau airnya sudah melewati lutut ke atas, jadi sudah sampai ke paha, maka air itu juga dinamakan infisal hukmi, ya, infisal hukmi. Dan hukum infisal hukmi ini berlaku walaupun air yang sudah melewati batas kesunahan kembali lagi ke tempat itu. Jadi air yang digunakan membasuh tangan tadi sudah melewati bahu, kemudian turun lagi ke tangan. Walaupun demikian hukumnya tetap mustakmal karena sudah berpisah dari anggota yang sunah dibasuh. Ataupun ada contoh lain, yaitu air yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Jadi tidak ada perpisahan, tetapi berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, itu juga termasuk kategori perpisahan hukum perpisahan. Na'am la yadhurru fil muhdisi infisalul ma'i minal kafi ila sa'id wala fil junubi infisaluhu minar ra'si ila nawi sadri mimma yaglibu fihi taqaduf. Ini pengecualian dari mustakmal, ya, pengecualian dari syarat mustakmal yang berupa terpisah dari objek yang digunakan. Pengecualiannya di sini ada pengecualian untuk orang yang wudu dan juga ada pengecualian untuk orang yang mandi. Jadi perpindahan air selama air itu jatuh di tempat yang normal artinya yang biasa jatuh di tempat itu, maka airnya masih tidak dihukumi mustakmal. Dicontohkan saat orang yang wudu, air yang terjatuh dari telapak tangan ke tangan itu tidak mustakmal, ya. Atau bagi orang yang junub, di saat dia menyiram kepalanya, membasuh kepalanya, air yang jatuh dari dagu ke dada. Jadi dari dagu jatuh ke dada, ini walaupun sudah berpisah dari dagu tetapi tetap hukumnya tidak mustakmal, ya, tidak mustakmal. Dengan catatan tadi, jatuhnya di tempat yang biasa, yang normal atau yang biasa menjadi tempat air. Jadi dari dagu ke dada ini dikatakan biasa, ya, maksudnya, ya. Jadi mengecualikan misalkan dari dagu lalu jatuh ke kaki, lah itu sudah tidak biasa, tidak normal lagi. Jadi yang menjadi kunci utama dalam pengecualian ini adalah ma yaglibu fihi taqaduf, hal-hal atau air yang jatuh di tempat yang biasa. Wallahu a'lamu bishawab.